طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد masih penjelasan atau masih pada tafsir La ilaha illallah dan khususnya makna al-ilah. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan al-ilah huwalladzi ta'alluhu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkula. Adapun ilah, kata Ibnu Qayyim, adalah apa yang diilahkan oleh hati dengan rasa cinta, dengan pengagungan, dengan kembali kepadanya dalam segala urusan, dengan memuliakannya, dengan membesarkannya, dengan merendah di hadapannya, dengan tunduk, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dan dengan bergantung kepadanya. Kalau ini makna ilah, apakah ada ilah lain selain Allah yang seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Orang yang katanya menyembah batu keramat, tempat keramat, kuburan keramat, pohon keramat, ternyata hanya karena takut kualat. Baik. Ada lagi yang hanya karena berharap, tetapi tidak cinta. Tidak cinta. Ada juga yang dalam keadaan dia memiliki cinta, pembelaan yang sangat besar terhadap tempat keramat tadi. Tetapi tidak ada di sisi lainnya perkara-perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Rajab, al-ilah huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan alaih wa su'alan minhu wa du'aan lahu wa la yasluh dhalika kulluh illa lillahi azza wa jal. Kata Ibnu Rajab, mirip dengan ucapan Ibnu Qayyim, bahwa al-ilah adalah yang ditaati tetapi tidak dimaksiati. Dengan haibatan lahu, dengan penuh penghormatan kepadanya, ijlalan, penuh pengagungan, wa mahabbatan, dengan kecintaan, wa khaufan wa raja'an, dengan rasa harap, rasa takut, wa tawakkulan alaih, dengan bertawakal kepadanya, wa su'alan minhu, dengan meminta kepadanya, berdoa kepadanya, memohon kepadanya, wa la yaslu dhalika kullu illa lillah, dan tidaklah pantas semua itu kecuali untuk Allah Azza wa Jal. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'is al-ilahiyah. Siapa yang menyekutukan satu makhluk, menyertakan dalam hal ini yang merupakan khasa'is ilahiyah, yang merupakan keistimewaan, kekhususan bagi Allah, kana dzalika qadhan fi ikhlasih, maka itu merupakan cacat di dalam keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq, berarti padanya ada peribadatan kepada makhluk, bihasbi ma fihi min dzalik, sesuai dengan apa yang ada padanya dari yang dia kerjakan. Semua yang disebut tadi, ta'ziman, ijlalan, mahabbatan, khaufan, waraja'an, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nanti akan dirincikan rasa takut yang seperti apa, rasa harap yang seperti apa, ila akhirnya. Sebab ada rasa takut yang dimaklumi, seperti takutnya seorang pada singa atau pada binatang buas lainnya. Tetapi yang disebutkan ini semua rasa takut yang membawa pada penyembahan, rasa takut yang membawa pada peribadatan. Kalau kamu takut pada ular, apa yang kamu cari? Hah? Tongkat untuk memukul, kan begitu. Yang tidak boleh kamu takut pada ular, kemudian berkata kepada ular tadi dengan memohon, wahai ular yang mulia, yang agung, jangan serang saya, dan seterusnya. Berdoa, memohon kepadanya, menyembahnya, itu yang tidak boleh. Mafhum ya, perbedaan takut dengan takut. Waqala al-Buqa'i, la ilaha illallah ay intifa au intafa intifa'an 'aziman an yakuna ma'budun bihaq ghair al-malikil a'zam. Kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ini nafi intifa'an 'aziman, menafikan dengan penafian yang sangat besar adanya sesembahan dengan kebenaran selain al-malikil a'zam, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Penafian sebesar-besar penafian, peniadaan sebesar-besar peniadaan, adanya ma'bud bihaq, ada yang diibadahi dengan hak selain al-malikil a'zam, selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Fa'inna hadal ilma huwa a'zamu dhikra al-munjiyah min ahwalis sa'ah. Karena ilmu tentang ini, tentang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ilmu tentang ini adalah sebesar-besar zikra, sebesar-besar zikir yang menyelamatkan dari kengerian-kengerian hari kiamat. Naam. A'zamu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikr, sebaik-baik dzikir, ketahuilah kalimat la ilaha illallah. Di samping dikatakan afdalu dzikr, juga yang namanya keyakinan, ilm, i'tiqad bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, akan menyelamatkan min ahwali yaumil qiyamah, akan menyelamatkan dari kengerian-kengerian hari kiamat. Haul adalah kengerian. Enam. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Tetapi perlu diketahui, disebut ilmu kalau diiringi dengan amal. Orang ini berilmu atau tidak berilmu, apa ukurannya? Bukan apakah dia hafal atau tidak hafal. Ukurannya apakah nafi' fi nafsihi aw la? Apakah bermanfaat bagi dirinya atau tidak? Contoh sederhananya, ketika dikatakan bukankah api ini membakar? Iya, saya tahu api itu membakar. Dia punya ilmu kan? Tetapi ketika dia dalam keadaan tidak memanfaatkan ilmu tersebut, sehingga dia main api di atas kasurnya, orang tuanya akan bilang apa? Akan bilang, bodoh kamu. Bukankah api akan membakar kasurmu? Padahal dia tahu dari awal, api ini akan membakar. Teori dia tahu, lakin ghairu nafi' fi nafsihi, tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Alim atau jahil? Jahil. Bodoh. Mengapa? Dia tidak tahu ilmu ini untuk apa. Dia tidak tahu ilmu tadi untuk apa, sehingga dia na'udzubillah membahayakan dirinya, membahayakan rumahnya, membahayakan semuanya karena kebodohannya. Bodoh yang mana? Bodoh tidak mengerti teori tadi, bagaimana memakainya. Baik. Maka seorang yang alim bi'ilmihi, la yuqalu alim hatta ya'mal bi'ilmihi. Seorang yang berilmu tidak dikatakan alim sampai dia mengamalkan ilmu tersebut dengan benar. Itu disebut nafi'. Jadi ilmu dikatakan nafi', ada dua makna. Pertama nafi' fi zatih. Kedua nafi' fi nafsih. Nafi' fi zatihi pada zat ilmunya. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syariat, ilmu Quran wa sunnah, ilmu yang dibawa oleh para rasul. Itu ilmu nafi'. Dan ilmu-ilmu yang mubah yang memberikan manfaat kepadamu dalam ilmu duniawiyah. Itu ilmu nafi'. Berarti apa ilmu yang tidak nafi' di fidatih? Ilmu sihir, ilmu filsafat, dan sejenisnya. Wara nafi' itu fidatih. Sedangkan fi nafsih pada orangnya. Nafi' fi sahibihi. Ini orang punya ilmu yang sama dengan orang itu. Orang pertama dengan orang kedua sama-sama punya ilmu. Tetapi orang ini dengan ilmunya dia mengamalkan ilmu tersebut. Berarti nafi' fi nafsih, nafi' fi sahibih. Adapun yang ini punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ghairu nafi' li sahibihi, tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Dan yang kedua yang dibahas tadi oleh beliau, yaitu hendaklah mengetahui la ilaha illallah yang jelas pada zatnya. Ilmu ini ilmu nafi', sangat-sangat-sangat nafi', karena dikatakan a'zamu dzikra al-munjiyah min ahwali yaumil qiyamah, sebesar-besar zikir yang bisa menyelamatkan dari kengerian hari kiamat. Itu jelas nafi' fi dzatih. Tetapi pada orangnya bagaimana? Dikatakan akan bermanfaat in kana nafi'an. Wa innama yakunu nafi'an, sesungguhnya dikatakan nafi', dikatakan bermanfaat idza kana ma'al id'ani wal 'amali bima taqtadihi. Dikatakan bermanfaat bagi pemiliknya adalah dengan id'an, dengan ketundukan. Wal 'amal, dan mengamalkan bima taqtadihi, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Wa illa fahuwa jahlun surf. Kalau tidak begitu, maka itu hanya kebodohan murni. Loh, dia hafal semua dalil-dalil Fathul Majid. Dia hafal semua. Jahil. Bahkan lebih parah kejahilannya daripada orang yang tidak tahu. Seorang yang memiliki ilmu tapi bidun amal, dengan orang yang la ilm wala amal, mana yang lebih jelek? Dua-duanya jelek. Yang satu punya ilmu tapi gak mengamalkan, yang kedua gak ngerti apa-apa. Yang ini jahil dengan jahlun basit, sederhana. Kebodohan yang sederhana. Dikasih tahu, akan tahu, akan ngerjakan. Tapi sayangnya tidak tahu. Kalau yang ini sudah tahu, tapi gak mengamalkan, maka ini jahlun murakkab. Mengapa murakkab? Berangkap. Rangkap dua bodohnya. Bukan Abu Jahal, tapi Abu Jahlain. Pemilik dua kebodohan. Pertama dalam keadaan dia punya ilmu, tapi dia tidak tahu mengapa, untuk apa ilmu tersebut diamalkan. Seharusnya dia terbimbing dengan ilmu, malah dia bertentangan dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Barakallahu fikum. Qala At-Thibi al-ilahu fi'alun bimana maf'ul. Al-ilah wazannya fi'al, bermakna maf'ul. Kal kitab bimakna al-maktub. Kalau barat pertanyaan, kok bisa fi'al maknanya maf'ul? Apakah ada dalam bahasa Arab? Ada. Contohnya kitab bermakna maktub. Kitab bermakna maktub. Min aliha ilahatan ay abada ibadatan. Dari kata aliha ilahatan, maknanya abida ibadatan. Berarti la ilaha maknanya la ma'luha. Karena ilah bermakna makluh. Seperti kitab bermakna maktub. Kitab ini Kenapa disebut kitab? Karena dalamnya ada tulisan-tulisan. Berarti maktub dong, yang ditulisi. Iya, yang ditulisi dalamnya tulisan-tulisan. Dikatakan kitab. Demikian pula ilah bimakna ma'luh. Seperti abida ya'budu ibadatan wa ma'budan. Qala, dikatakan ini ilah bimakna ma'luh, kal kitab bimakna maktub. Berarti kalau maknanya ma'luh, la ilaha illallah, apa maknanya? La ma'buda illallah. Enggak ada sesembahan kecuali Allah. Enggak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Qala syarih, berkata syarih, Syekh Sulaiman al-Syeikh, wa hadza katsirun fi kalamil ulama. Dan yang seperti ini sangat banyak dari ucapan-ucapan para ulama. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian puluh ucapan para ulama. Mungkin sekian ratus. Mengapa? Ijma'un minhum. Ini kesepakatan mereka. Siapa yang menterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada penguasa selain Allah, keliru besar. Menyelisihi seluruh para ulama. Karena makna ilah bukan hanya penguasa, tetapi yang diibadahi. Kalau mau dirincikan, iya, yang diibadahi karena dia penguasanya, dia pemilik alam semesta, dia yang menakdirkan, dia yang menentukan, maka dia pantas diibadahi. Tetapi terjemahan kata ilah maknanya makluh ay ma'bud. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hadza ijma'un minhum, kata Syekh Sulaiman, ini ucapan para ulama sangat banyak sekali dan tidak ada yang bertentangan. Enggak ada yang menentangnya, enggak ada yang membantahnya. Wa hadza ijma'un minhum, dan ini berarti ijma' dari mereka. Annal ilahu wal ma'bud, bahwa ilah itu maknanya ma'bud. Khilafan lima ya'taqiduhu 'ibadul qubur, berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kubur. Wa jahalatul mutakallimin, berbeda dengan orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kalam. Min anna ma'nahu, ketika mereka berkata makna la ilaha illallah adalah wal khaliq wal qadir alal ikhtira, bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dan bisa menciptakan apapun. Tuhan adalah yang berkuasa dan bisa menciptakan apapun. Berarti la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa berkuasa membuat apapun sekehendaknya kecuali Allah. Benar apa salah? Kalimat itu benar fi nafsihi, tetapi salah untuk tafsir la ilaha illallah. Kalimat itu benar pada zatnya. Memang tidak ada ilah, tidak ada penguasa, enggak ada pencipta kecuali Allah, itu benar. Tetapi kalau itu terjemahan la ilaha illallah, bukan. Terjemahan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi atau tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah paham. Yang disalahkan adalah kalimat itu untuk terjemahan la ilaha illallah salah. Tapi kan benar, tidak ada pencipta kecuali Allah. Iya memang, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya memang, tidak ada penguasa yang bisa menciptakan apapun kecuali Allah. Benar, tetapi kalimat la ilaha illallah maknanya tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah SWT. Karena Allah yang maha kuasa, maha pencipta, dan seterusnya. Apa bedanya sih Ustaz? Kan sama saja, tidak ada pencipta kecuali Allah, enggak ada penguasa kecuali Allah, dan enggak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Bedanya adalah ketika mereka sudah terjerumus di dalam kesyirikan, berdoa pada kuburan, berdoa pada batu, berdoa pada pohon, masih tidak merasa menyelisihi la ilaha illallah. Ditanya, engkau membatalkan la ilaha illallah? Tidak, saya tetap meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, katanya. Lihat, masih merasa tidak bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena memahaminya tidak ada pencipta kecuali Allah. Saya yakin tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi berdoanya pada selain Allah. Kalau saja dia benar menafsirkan la ilaha illallah, enggak ada yang layak diibadahi kecuali oleh Allah, maka dia merasa saya salah. Kenapa saya beribadah pada makhluk? Kenapa saya berdoa pada makhluk? Saya harusnya berdoa pada Allah kalau menafsirkan la ilallah dengan benar. Tetapi sayangnya mereka tertipu oleh para mutakallif, oleh para mukallimin atau mutakallimin atau ahli kalam, ahlul mantik. Tasallu salam al-afiyah. Wa yadhunnuna annahum idza qaluha, karena salah menafsirkan, akhirnya mereka menduga. Idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan tidak ada pencipta kecuali Allah, faqad atau min at-tauhid bil ghayatil quswa, maka mereka merasa sudah mendatangkan tauhid dengan setinggi-tinggi tauhid. Saya sudah bertauhid karena saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau itu tafsir la ilaha illallah, berarti Yahudi dan Nasrani pun muslimin. Mengapa? Mereka berkata sang pencipta adalah Tuhan Bapa. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Itu keliru besar. Tidak. Maknanya ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Karena salah paham, salah menterjemahkan, maka yadhunnuna annahum idza qauluha faqad ataw min at-tauhid bil ghayatil quswa, maka mereka menduga, mereka mengira bahwa kalau sudah mengucapkan kalimat tersebut berarti mereka sudah mendatangkan tauhid setinggi-tinggi tauhid. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka melakukan apapun yang mereka lakukan min ibadati ghairillah, penyembahan pada selain Allah, seperti berdoa pada orang-orang mati, beristighasah pada kuburan-kuburan, fil qurabati wan nudur, dalam kesulitan-kesulitan, bernadar untuk selain Allah, fil mulimmat, dalam segala macam kesusahan, ila ghairi dzalika min anwa'il ibadat, dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadat mereka lakukan pada selain Allah dan tidak merasa kalau itu menyelisih tauhid. Tidak merasa kalau itu menyelisih la ilaha illallah. Mengapa? Karena menafsirkannya dengan tafsir yang salah. Menyatakan tidak ada penguasa kecuali Allah. Saya yakin tidak ada penguasa kecuali Allah. Padahal barakallahu fikum, makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ma sya'aru anna musyrikil Arab wa ghairuhum yusyarikunahum fil iqrar bihadzal ma'na, mereka tidak merasa kalau musyrikin Arab dan yang selain Arab mereka bersama-sama menetapkan kalimat itu, enggak ada penguasa kecuali Allah. Wa yataqiduna anna Allah huwal khaliq, mereka juga musyrikin Arab meyakini Allah lah pencipta, al qadir ala al ikhtira', yang bisa berbuat apapun sekehendaknya, mereka yakin itu. Apa dalilnya? Apa buktinya? Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanyakan pada mereka musyrikin Arab, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Tanyakan juga pada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Al-Azizul Alim, Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau masalah penciptaan musyrikin juga percaya, sebagian besar mereka, tidak seluruhnya. Karena ada musyrikin yang memang ateis. Tapi sebagian besar musyrikin meyakini kalau penciptanya adalah Allah. Mengakui kalau pencipta langit dan bumi adalah Allah. Fa akhbara ta'ala anhum annahum ittakhadhu al-awliya min dunihi, tetapi kemudian Allah khabarkan dengan keyakinan mereka bahwa penciptanya adalah Allah, ternyata mereka mengambil pelindung-pelindung, wali-wali selain Allah. Kemudian mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya mendekatkan agar berhala-berhala tadi mendekatkan kami kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar. Fatabban liman kana Abu Jahlin ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lam minhu bi'ma'na la ilaha illallah. Maka celakalah. Tabban liman? Liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lam minhu. Celaka bagi mereka-mereka yang Abu Jahl dan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, tokoh-tokoh kufar Quraisy ternyata lebih ngerti tentang makna la ilaha illallah. Lebih paham, lebih mengerti makna la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Pak, iya. Mengapa Abu Jahal dan kawan-kawannya menentang dakwah la ilaha illallah? Karena mereka paham. Kalau kalimat la ilaha illallah tidak hanya menyatakan la khaliqa, tidak hanya keyakinan tidak ada pencipta, tapi mereka faham, mereka sadar bahwa mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, harus meninggalkan berhala Latta, Uzza dan Manat, kuburan Latta, pohon keramat Uzza dan patung-patung berhala, harus ditinggalkan semuanya. Paham itu Abu Jahal. Oleh karena itu menentang. Kalau mana la ilaha illallah la khaliqa, enggak ada pencipta kecuali Allah, niscaya mereka enggak akan menentangnya. Mengapa? Karena mereka memboikot Nabi pun memakai kalimat bismikallahumma dengan nama Allah. Kenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Taib, justru karena mereka paham bahwa kalimat itu mengharuskan mereka meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, maka mereka pun menentang dengan keras, memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah SAW ila akhir. Ternyata di akhir-akhir ini ada orang yang meyakini la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Berarti Abu Jahal lebih paham dari dia. Rasulullah SAW al-afiyah. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.